الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Tukhtalif wa yadhan, juga berbeda antara alif, ya dan waw. Fi annahu yuqalu fil alif mana min duhriha at-ta'adhur, wa fil ya wal wawi at-thiqal. Itu bedanya. Kalau yang akhirnya alif, mana min duhriha at-ta'adhur, kalau pada ya dan waw at-thiqal. Perbedaan pertama kemarin kita baca, kalau pada alif tuqaddar harakatu salasah, tiga-tiganya ditakdir muqaddar. Kalau pada alif, pada waw dan ya, ya dan waw, dalam keadaan fathah dia zahirah, nampak. Yang kedua sekarang ini, kalau pada alif mana min duriha ta'adzur, karena alif la tuharrak, tidak bisa diharakati. Wa bil ya wal wawi atsiqal, berat. Artinya masih mungkin diharakati, dibaca, tapi berat. Li'annahu yumkin an taqula ja'a al-qadhiyu, mungkin, lakin thaqilah, tapi berat. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadhi, dengan kasrah zahirah qadhi, lakin thaqilah, tapi berat. Walidha walihadha, karena itu qala al-ulama'u fil alifi min mana'a min duhriha at-ta'adhur. Kenapa? Karena alif sama sekali tidak bisa diharakati. Wa qalu fil wawi wal ya mana min duhriha as-siqal. Qala rahimahullahu ta'ala, idan ahkamu hurufil illah hiya al-alif tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakat. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasrah muqaddarah. Wa yuqalu, dikatakan mana min dhuriha at-ta'adhur. Al-waw wal ya tuqaddaru 'alaihima ad-dhammatu wal kasratu faqat. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa tadhharu 'alaihima al-fathah, dan muncul pada keduanya fathah dari Fatihah, karena enteng bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Wa yuqalu fi ma idza qudirat ad-dhammah al-kasrah, dan dikatakan ketika ditakdir dhammah dan kasrah padanya, man'a min duhuriha as-siqal. Duda ta'adur, ya bukan ta'adur tapi siqal, karena masih mungkin diharakati, masih mungkin ditoma, masih mungkin dikasrah, tapi berat, sehingga siqal bukan ta'adur. Kalau rahimahullah ta'ala, law qala qailun minan nas, kalau ada orang berkata, seorang berkata dari manusia, ja'al qadhiyu, dengan tomah zahirah. Kulna, kita katakan, hadza khata'un, ini salah. Lam tantiqil arabu bihadza, orang-orang Arab tidak pernah berucap seperti ini dengan nampak dhammahnya. Lianna dhammata taqaddaru ala liya taqdiran. Ya, karena dhammah ditakdir ala ya apa ala ya takdiran. Laqala ra'aitul qadhiya dengan fathah zahirah. Kita katakan sahih. Lianna fathata tazharu ala liya. Lihi fatiha. Karena lihi fatiha. Lalu kala kalau dibilang marratu bil qadhi dengan kasrah ya. Kulna khata. Ini salah. Al-Arabu la taqulu hakadha. Orang Arab tidak pernah berkata seperti ini. Ia memberikan kasrah zahirah pada qadhi. Li'annaha lau qalat hakadha, kalau seandainya seperti berkata seperti itu, sar sakilan, itu berat bagi orang-orang Arab. Sehingga pala tantiqu bihi, sehingga orang Arab tidak berkata demikian. Qala rahimahullahu taala, amal alifu, adapun alif, pala tantiqul arabu alaihi bi ayyi harakatin. Orang-orang Arab tidaklah ia mengucapkan harokat apapun pada alif. Lianna dzalika muta'addir, karena itu ta'adzur, tidak mungkin alif diharakati. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan i'rab lafzan atau muqaddar. Muqaddar yang pada akhirnya huruf illat. Dan saya sebutkan kemarin satu lagi, yaitu ketika isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Isim yang mudhaf ke ya mutakallim juga di i'rab muqaddar. Ya. Lil munasabah. Lil munasabah. Kalau pada alif ditadzur, pada ya dan waw ditsiqal, kalau pada mudhaf ke ya mutakallim itu lil munasabah. Qala rahimahullahu ta'ala, sad yani asal berjulubiyah, matan wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamul i'rab arba'atun. Syarah, qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, aqsamul i'rabi arba'atun. Wa dalil dhalik, dalilnya itu adalah at-tatabbu'u wal-istiqra. Ada pertanyaan, apa dalil i'rab ada empat? Jadilnya adalah tatabbu' wal istiqra. Yani anna ulama rahimahumullah tatabba'u wastaqra'u kalam al-arab. Para ulama ya meneliti, meneraah, mencari-cari ucapan-ucapan orang Arab. Fa wajadu an al-araba an al-iraba la yakhruju an hadha al-arab aqsam arba'ah. Dan mereka dapati bahwasanya i'rab tidak keluar dari empat macam ini. Raf'un wa nasbun wa hafdun wa jazmun. Yani ma min kalimatin arab, tidaklah ada satu kata pun dari kata-kata Arab illa wahya imma marfu'atun aw mansubatun aw mahfuzatun majzumah. Kullu kalamil arab, semua ucapan orang Arab, la yahrujuan hadza, tidak keluar dari ini, wala kalimatun wahidatun, tidak satu kata pun yang keluar dari ini. Qala li anna hadhihi taqsima, karena pembagian ini ulima diketahui bit tatabbu'i wal istiqra, diketahui dengan tatabbu kalamil arab wal istiqra, istiqra kalamil arab. Wal ulama ta'ibu fi tadwinil lughati arabiyyah laisa bi amrin sahlin. Para ulama telah lelah, capek dalam menulis menyusun ilmu bahasa Arab ini. Dan itu bukan perkara yang enteng. Sudah dibaca oleh beliau, sebutkan oleh beliau bagaimana ya tatabbu yang ada pada zaman dulu. Sudah kita baca sebagian. Arafu taqulu qama ar-rajulu. Ar-rajulu dalam keadaan rafa. Wa nasbu akramtu ar-rajula. Ar-rajula dalam keadaan nasab. Wa khaftu maratu birajuli. Ar-rajuli dalam keadaan khafat. Wa jazmu lam yakum zaidun yakum dalam keadaan jazm majzum. Qala rahimahullahu ta'ala, hal hadhihi al-aqsamu al-arba'atu tasmulu al-isma wal-fi'la wal-harfa. Apakah empat macam i'rab ini mencakup semua isimnya, fi'ilnya, hurufnya? Jawabannya la, tidak. Malharfu fa ghairu dahirin itlaqan. Ya, huruf tidaklah masuk ke dalam pembahasan ini sama sekali, secara mutlak. La yaqa'u marfu'an wala mansuban wala khutan wala mazuman. Ya, huruf tidak ada yang marfu, tidak ada yang mansub, tidak ada yang mahfu, tidak ada yang mazum. Li'annahu mabni. Karena mabni. Qala Ibn Malik, wa kullu harfin mustahikun lil bina. Semua huruf itu, ya, haknya itu adalah mabni. Al-Hattab rahimahullah ta'ala di dalam Mutammimah Jurumiyah menyatakan, wa ammal hurufu fa mabniyatun kulluha. Kata Al-Hattab dalam Mutammimah, adapun huruf itu semuanya mabni. Kalau isim, hukum asalnya mu'rab. Mabni pada isim fara'. Hanya beberapa isim yang mabni. Hukum asal pada fi'il mabni. Mu'rab pada isim itu fara'. Ada pada fi'il mudhari' dengan syarat tidak bertemu dengan nun taukid dan nun nisbah. Nun taukid mubasyarah. Adapun huruf, kata Al-Hattab, wa man huruf fa mabniyatun kulluha. Asyahid, ucapan beliau rahimahullah ta'ala ini pada kalimat-kalimat yang mu'rab. Pada isim dan itu hukum asalnya, walaupun ada isim yang mabni. Pada fi'il yang mu'rab, yaitu khusus pada fi'il mudhari' yang dengan syarat. Ya, adapun huruf tidak masuk sama sekali karena huruf semuanya mabni. Qala rahimahullah ta'ala, wal mabniyu laisa bi mu'rab. Mabni itu ya yang bukan mu'rab. Tidak bisa berubah-ubah akhir harokatnya, harokat akhir katanya. Ya, di, nanti dilihat di Fawatusaniya, dilihat lagi apa itu definisi i'rab, apa definisi mu'rab, apa definisi bina, apa definisi mabni. Ya, intinya mabni dan mu'rab itu kalimatnya, kalimat mu'rabah. Lafaz mu'rab maksudnya yang bisa berubah-ubah akhirnya. Mabni yakni kata atau lafaz yang tetap akhir harakat akhirnya. Al-mabni misal mayyit ayat taharrak. Ya, mabni itu seperti mayyit, tidak bisa bergerak. Tetap. Dalam keadaan satu keadaan. Pemasalan hal harfun la tataghayyaru abadan. Ya, tidaklah berubah sama sekali. Yaitu di kalamil Arab, dalam semua ucapan orang Arab, sabaun kanat fi awalil kalam, wa fi wasatil kalam, wa fi akhiril kalam, tetap di awal atau di tengah atau di akhir, hal tetap aja hal. Tidak mungkin dia berubah. Boleh hadza naqulu innal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al-i'rab. Huruf itu semuanya tidak bisa masuk padanya i'rab, karena huruf semuanya mabni. Yakni sulus al-lughah al-arabiyyah. Sepertiga bahasa Arab yang ada dari kata-kata bahasa Arab isim, fi'il, huruf. Huruf itu semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Ya buka indana ismu wal fi'il. Yang tersisa bagi kita adalah isim dan fi'il. Al-hadil aqsam al-arba'ah. Apakah empat macam i'rab? Ya, marfu, mansub, mahfud, mazum. Tadkhulu ala ism al fi'il, apakah masuk kepada isim dan fi'il? Ya, tadi diringkas oleh Al-Hattab dalam Mutamimah Jurumiyah, bahwasanya isim hukum asalnya mu'rab. Adapun mabni pada isim fara', dan disebutkan beberapa macam isim yang mabni. Fi'il hukum asalnya mabni. Mu'rab pada fi'il itu fara', itu hanya pada fi'il mudhari', dengan syarat lam yattasil bi nun al-inah wa la nun taukid mubasyarah. Itu kesimpulan dilihat nanti di Mutamimah Jurumiyah. Wallahu a'lam bissawab.